Bismillah, innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa insyaallah kita pada malam hari ini kembali akan melanjutkan salah satu pelajaran akidah kita, yaitu membaca kitab Fadlul Islam karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah. Pembahasan terakhir dari kitab ini yang kita baca itu adalah bab yang berjudul Maja'a annallaha ihtajaza at-taubata an sahibil bid'ah, tentang Allah Subhanahu wa taala menutup, menghijab taubat dari pelaku bid'ah. Sebagaimana keterangan yang telah kita dapati bahwasanya bab ini adalah sebagai kelanjutan dari bab sebelumnya, bahwasanya anna al-bid'ata asyad minal kabair, bid'ah itu lebih berbahaya, lebih berat daripada dosa besar, yang hubungannya dengan keutamaan Islam, bahwasannya bid'ah itu adalah menghalangi seseorang mendapat keutamaan Islam, Islam yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan itu adalah Islam yang bebas daripada bid'ah. Dan orang yang pada dirinya ada amalan-amalan bid'ah tentunya akan mengurangi nilai ataupun keutamaan Islam bagi dirinya sesuai dengan kadar bid'ah tersebut. Ada pada seseorang. Demikian juga yang terkait dengan bab annallaha ihtajaza at-taubah. Allah Subhanahu wa taala menutup ataupun menghalangi taubat dari sahib pelaku bid'ah. Lumrahnya orang yang Islamnya baik tentunya akan mudah baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Tidak seperti pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah berat baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah hal yang baik. Kenapa saya harus bertobat darinya? Kenapa saya harus meninggalkan hal yang baik? Dengan kan tobat itu adalah meninggalkan kemaksiatan ataupun dosa yang dia lakukan. Kalau ini dianggap baik, ya tentunya dia akan mempertanyakan mungkin terkadang dia dinasehati, nanti kamu akan ditinggalkan orang karena kamu punya pelaku bid'ah. Terpikir ya, ditinggalkan juga repot ini. Akhirnya mungkin dia ada niat tobat, tapi karena bukan apa-apa, bukan karena tahu kebatilan, bukan karena kebatilan yang dia lakukan, tapi takut hilang namanya, hilang popularitasnya. Akhirnya ya tobatnya karena itu, ingin mempertahankan nama baik. Pada hakikatnya dia masih sayang dengan bid'ahnya. Nah ini kan juga penghalang. Artinya dia belum menyesali. Padahal syarat daripada tobat adalah menyesali kebatilan yang pernah dia lakukan, yang dia telah bertobat darinya. Dan juga tentunya kalau seperti ini modelnya, tobat yang sifatnya adalah karena tuntutan yang bukan artinya ketulusan hati, ataupun karena dia memang sudah tahu ataupun sudah mengakui kesalahannya, tapi karena tadi untuk menjaga, itu kan belum ada azam yang kuat untuk meninggalkan kemaksiatan bid'ahnya tersebut. Sedangkan syarat daripada tobat yang diterima oleh Allah itu adalah al-azam ala tarki tilkal maksiyah. Punya niat dan yang kuat untuk meninggalkan. Dan nyatanya demikian. Yang punya pemikiran-pemikiran bid'ah ataupun pemikiran-pemikiran batil, pemikiran-pemikiran yang tidak benar dalam agamanya ini, seringnya walaupun dia tobat sementara, kadang di tobat sementara ini pun masih berkelit-kelit, ada sisi pembenaran terhadap apa yang dia bertobat darinya, karena itu, karena ini, artinya tidak sepenuh hati. Dan tidak jarang yang menyesal tobat yang telah bertobat darinya itu adalah dia sesali. Ini mungkin diantara bentuk ihtajaza atau bada an sahibil bid'ah. Allah Subhanahu Wa Taala menghalangi tobat dari pelaku bid'ah. Sebagaimana apa yang akan kita baca dari keterangan bab ini. Kemarin sudah kita baca bahwasanya hada marwiyun an hadisi Anas wa min marasili al-Hasan, bahwasanya riwayat Allah Subhanahu wa taala ihtajazat taubata an sahibil bid'ah ini adalah diriwayatkan dari hadis Anas. Ternyata Syekh Al-Albani rahimahullah di antara yang menghasankan atau bahkan mensahihkan hadis ini dengan majmu' turuknya, dengan berbagai macam syawahid. Wa min marasili al-Hasan, dan ini juga menguatkan mursalnya Hasan Al-Basri. Walaupun mursal min kismid dhaif, termasuk dari jenis hadis-hadis dhaif, akan tapi dia bisa dijadikan sebagai penguat, penunjang terhadap hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang mungkin dhaif juga, tapi dhaifnya bisa terangkat dengan banyaknya penguat. Berikutnya masih dalam bab yang sama, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, perhatikan baik-baik atsar yang akan kita baca ini. Banyak hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita petik darinya. Qal wa dzakara Ibnu Waddahin an Ayyubah. Ibnu Waddah dalam kitab Al-Bid'ah wa Nahi Anha, Ibnu Waddah, beliau punya kitab Al-Bid'ah wa Nahyu Anha, bid'ah dan larangan dari bid'ah. Meriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani. Disebut dengan Sahibu Sunnah. As-Sikhtiyani. Beliau berkata, "Kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu." Dulu ada seseorang punya pemikiran. Ibaratnya istilah kita, pemikiran nyeleneh. Pemikiran yang tidak wajar. Ditafsirkan di sini adalah pemikiran khawarij. Ada pemikiran-pemikiran khawarij padanya. Fatarokahu, kemudian dia meninggalkan pemikirannya tersebut. Kata Ayyub, fa'ataitu Muhammad bin Sirin. Ini Ayyub Sikhtiyani. Yang dikenal dengan kuat. Tamasuknya dengan sunnah. Beliau berkata, aku datang menemui Muhammad bin Sirin. Tabi'in. Yang terkenal asar yang dari beliau, inna hadal ilmad din fangduru miman ta'khudu dinakum. Ilmu yang kita pelajari ini adalah ibadah agama, maka perhatikanlah dari mana kita mengambil dari ibadah agama kita ini. Ayyub datang ke Muhammad bin Sirin. Fakultu asya'arta anna fulanan taroka ro'yahu. Maka aku kabarkan. Tahukah engkau? Si fulan itu sudah meninggalkan pemikirannya. Dia sudah meninggalkan pemikirannya. Inginnya Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ingin memberi berita gembira kepada Imam Muhammad bin Sirin ini. Tuh, sekarang si fulan sudah tobat nih. Sudah meninggalkan pemikirannya tuh. Apa jawaban Muhammad bin Sirin? Qala undur ila madza yatahawwal. Nanti dulu, tunggu. Kemana dia akan berpindah? Kemana dia akan berubah? Apa alasannya? Kok tidak langsung, senang itu sudah tobat. Artinya tidak setiap orang yang tobat itu dengan mudahnya kita sambut. Diberi seperti kata-kata sambutan atas tobatnya tersebut. Ibnu Sirin mengatakan undur. Nanti dulu, perhatikan. Kemana dia berpindah? Inna akhirul hadisi asyaddu alaihim min awalihi. Bagian akhir hadis. Maksudnya hadis tentang khawarij. Itu lebih berat atas mereka daripada bagian awalnya. Hadis tentang khawarij, yaitu dimana awalnya sayakunu qauman, akan ada di akhir zaman qauman yaqra'una al-qur'ana, mereka membaca Al-Quran. la yujazi taraqiyahum, la yujawizu taraqiyahum. Tapi tidak melewati kerongkongan tenggorokan mereka. Yamrukuna minad-din kama yamruku as-sahmu minar ramiyah. Melesat, tembus, lepas daripada agama seperti tembusnya anak panah dari sasarannya. Sepertinya itu yang hadis yang dimaksud. Nah, akhirnya ini yang yamrukuna minad-din ini itu lebih berat, lebih berbahaya bagi mereka daripada bagian awalnya. Apa bagian awalnya? Yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui kerongkong tenggorokan mereka. Artinya tidak tadabur, tidak memperhatikan mananya. Itu masih ringan dibandingkan dengan yang bagian akhirnya. Yamrukuna minal islami summa la yauduna ilaihi. Mereka-mereka ini adalah keluar, melesat dari Islam, kemudian tidak kembali lagi kepadanya. Tidak kembali lagi kepadanya. Ini keraguan dari Muhammad ibn Sirin atas kebenaran dan kesungguhan tobatnya orang yang punya pemikiran khawarij yang disampaikan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Tentunya orang-orang bervariasi, nanti kita akan baca keterangan para ulama terkait dengan ini. Yang jelas, asar ini menguatkan apa yang disebutkan dalam judul bab ini. Annallaha ihtajaza taubah an sahibil bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala menutup tobat, menghalangi tobat dari pelaku bid'ah. Di antara yang menguatkan adalah yamrukuna minal islam. Mereka keluar daripada Islam. Keluar dari ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena bid'ahnya. La ya'udun ilaih. Tidak kembali. Bentuknya ihtajazanya ini. Tidak kembali dia. Kepada ajaran yang benar. Setelah dia keluar darinya. Dengan bid'ahnya. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Jadi kisahnya Muhammad bin Hirin dengan Ayyub As-Sikhtiyani ini terkait dengan Ayyub As-Sikhtiyani mengabarkan ada seseorang yang punya pemikiran teroris khawarij dan mengaku meninggalkan pemikirannya tersebut, tapi oleh Muhammad bin Sirin beliau menyangsikannya, meragukan tobatnya berdasarkan pengalaman tentunya dan dikuatkan dengan hadis ini. Kata beliau, ya lihat dulu, perhatikan kemana dia. Karena akhir hadis ini sangat berat. Yang merukun minal Islam. Hada rajulun, kata Syekh Saleh Fauzan, kana ala bid'atil khawarij fatarokaha. Orang yang diceritakan dalam asar ini oleh Ayyub As-Sikhtiyani adalah dulunya punya pemikiran bid'ah khawarij. Punya bid'ah khawarij. Dia tinggalkan. Yaitu protes dengan pemerintah. Secara terang-terangan ataupun memprovokasi rakyat untuk melawan, bertindak. Atau dia mengkafirkan pelaku dosa besar. Entah apa bentuknya itu ya. sekitar itulah daripada bid'ah khawarij. Atau dia khuruj, yaitu keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Jadi orang itu, ini kasusnya. Fasurra allazi ra'ahu wa fariha. Orang yang melihat dia itu merasa senang. Jadi kan wajar. Ada orang bertobat, ada orang insaf. Seorang senang dengannya. Misalnya dari dosa besar ya, kan memang Allah Subhanahu wa taala pun asyaddu farhan. Sangatlah senang. Bitaubati ahadikum, dengan tobatnya salah seorang daripada kalian. Min rajulin kana fi ardin falah. Dari senangnya seseorang ketika dia suatu ketika di padang pasir, gurun pasir yang infalatat anhu rahilatuhu, ucul, lepas darinya tunggangan dengan perbekalan yang ada di dalamnya. Hatta ya isa, apa dia putus asa sudah. Putus asa hidup. Karena tunggangannya mau kemana lagi, dia mau jalan enggak kuat di tengah gurun pasir yang jauh ke sini dan ke sana. Perbekalan habis sudah dibawa oleh lari, dibawa lari oleh tunggangan yang hilang ini bersamanya. Ya putus asa, nunggu mati. Baring di bawah pohon, tertidur. Bangun-bangun ternyata yang tadi dia sudah putus dari putus asa darinya ada di atas kepalanya. Tunggangannya entah unta apa hewan yang lainnya. Kaget. Saking senangnya. Sangat senang sekali. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah. Engkau budakku. Engkau adalah hambaku. Aku adalah Rabbmu. Qata' min siddatil farah. Saking ini. Sangat senangnya. Ini Allah lebih senang dengan orang yang bertobat. Yang tobatnya itu adalah siddiq tentunya. Yang jujur tobatnya. Tobat yang memang dari hati nurani yang ingin memperbaiki diri, menyesali kesalahannya, kemudian dia tinggalkan kesalahannya tersebut total dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ikhlas dia. Ikhlas. Dan masih pada waktu-waktu yang diberi, dibuka pintu tobat. Sebelum matahari terbit mati dari barat. Sebelum napas di tenggorokan. Ini disebutkan syarat diterimanya tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Kemudian menyesali, meninggalkan dosanya. Keempat, berazam, bertekad kuat untuk tidak tidak melakukannya lagi. Kemudian masih di waktu yang dibuka pintu tobat baginya. Ya, tertutupnya pintu tobat adalah ketika sudah terbit matahari dari barat. Sudah atau sudah napas sudah ditenggorokan seperti Fir'aun juga menyatakan aman tu billahi aman bi Banu Israil. Aku beriman sekarang dengan apa yang Banu Israil beriman dengannya. Dia sudah mau mati. Nah ini Allah Subhanahu wa taala senang dengan tobat. Nah, melihat orang tadi dikabarkan dia sudah bertobat, meninggalkan pemikiran khawaritnya. Pada senang, pada gembira. Wadahaba li Muhammad ibn Sirin. Ayub As-Siftian datang menemui Muhammad bin Sirin, wahuwa min a'immati tabi'in rahimahullah. Muhammad bin Sirin merupakan salah satu imam tabi'in, ulama'nya tabi'in rahimahullah. Wa basyarahu anna fulanan tahawwala an ra'yihi. Oleh Ayub As-Siftian beliau sampaikan berita gembira ini, berita menyenangkan ini, kalau si fulan ini yang punya pemikiran khawarij ini sudah tahawwal, sudah meninggalkan pemikirannya, pemikiran khawarijnya sudah berubah, tidak sehingga meninggalkan pemikiran khawarijnya. Ternyata fa masurra Ibnu Sirin bidzalika. Ibnu Sirin tidak merasa senang dengan itu. Artinya tidak nampak dia itu senang, gembira dengan hal tersebut. Bal qala lahu undur ila ma da yatahawwal. Nanti dulu lihat kemana dia yatahawwal, pindah pemikiran. Okelah dia mungkin pindah pemikiran khawarij, tapi kemana dulu dia pindah pemikirannya? Tidak terburu-buru. Dan ini juga pelajaran. Ada orang yang tadinya ya mungkin dia adalah seorang dai mengajarkan bid'ah ataupun punya pemikiran-pemikiran yang menyelisihi syariat, pemikiran-pemikiran hizbiyah, ngaku bertobat, menyatakan dirinya bertobat. Ya tidak segera, ya kita senang-senang saja sih, tapi tidak segera dia diposisikan. Masya Allah si fulan, dia tobat langsung kasih posisi. Karena kebetulan dia mungkin dengan artinya punya banyak maklumat. Nah, tentang misalnya ya mungkin ada semacam saling bantah gitu. Nah, ini kebetulan punya banyak maklumat. Langsung diberi posisi yang empuk di situ. Artinya ya penting. Kan tidak semudah itu. Lihat dulu tobatnya. Jangan-jangan karena faktor-faktor yang lain dia. Pindah faktor ekonomi. Bisa jadi. Orang menyatakan tobat karena faktor tersebut. Ataupun karena terdesak. Sehingga di sini kata Ibnu Sirin, unduru ila ma da yatahawwal. Lihat kemana dia. Ke apa dia berpindah. Li'annahu laysa bitarikil bid'ah ila sunnah. Khawatirnya dia bukanlah orang yang meninggalkan bid'ah, pindah ke sunnah. Dan sebagaimana dalam asar, man ibtada'a bid'atan, taruka mislahu minas sunnah. Orang yang meninggalkan bid'ah, dia akan meninggalkan sunnah semisalnya. Sudah banyak sunnah-sunnah yang dia tinggalkan. Diakibatkan bid'ahnya. Atau man ibtada'a bid'atan istahala saif. Dia akan menghalalkan pedang. Maka kata Ibnu Sirin ya, li'annahu laysa bitarikil bid'ata ila sunnah. Karena belum tentu dia meninggalkan bid'ah kembali kepada sunnah, tidak. Walakin ila bid'atin saniyatin. khawatirnya dia itu adalah pindah dari bid'ah ke bid'ah yang lain. Ke bid'ah yang lain yang dia pindah. Bisa jadi seorang itu adalah mengaku tobat, tapi untuk sebuah makar, untuk sebuah rencana. Karena egonya misalnya. Seperti itu. Li'annahu lais hadza min fikhi rahimahullah. Ini di antara bentuk faqih, kefaqihan Ibnu Sirin rahimahullah. Kepekaannya terhadap permasalahan. Dan ini dibangun di atas memahami makna hadis. Memahami makna hadis. Limadza li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yamrukuna minad din. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda tentang khawarij ini. Kebetulan itu adalah fitnah khawarij. Yamrukuna minad din. Mereka keluar. Marok. Melesat. Lepas daripada agama. Summa la ya'uduna ilaihi. Kan diserupakan dengan anak panah tembus. Itu tembus sasarannya. Kalau masihnya sasarannya bagaikan agama. Ini tembus, agama tembus. Kan kalau sudah tembus pelurunya ataupun anak panahnya melesat, kan tidak kembali lagi. Penyerupaan tersebut dipahami oleh Ibnu Sirin, artinya bentuk kepekaan dan kekuatan fikihnya, ya tidak kembali, sulit untuk kembali. Fa Ibnu Sirin lam yatawaqqa minhu taubata minal bid'ah. Jadi Ibnu Sirin masih meragukan tobatnya daripada bid'ah. Artinya tidak terbayangkan kalau khawarij itu dia bertobat dari bid'ah. Luar biasa. Sekarang ini artinya memang kita dengar ada si teroris ini. Dia sudah menyatakan tobat. Tobat daripada fitnah terorisnya. Ataupun pemahaman terorisnya. Tapi ternyata pindahnya itu, ya pindah memang dari khawarij ke yang lain, ke bid'ah yang lain. Anti sunnah. Sampai seperti itu, anti sunnah. Setiap ajaran-ajaran sunnah ini, dia nisbatkan, itu adalah pemahaman Wahabi. Pemahaman Wahabi. Itu adalah merupakan apa namanya cikal bakalnya khawarij. Berbalik, akhirnya setiap yang mengamalkan sunnah dituduh punya apa namanya cikal bakal ataupun punya sisi-sisi khawarijnya sampai seperti itu. Atau dia pindah kepada bid'ah yang lain. Tarikat. Atau apa namanya. Ya tarikat. Tarikat-tarikat. Sufi. Atau yang. Dia tidak menampakkan kekhawarijannya dari sisi memberontak, menampakkan pemberontakan dan pengingkarannya kepada pemerintah, akan tapi dia punya khawarij yang diistilahkan negara dalam negara, daulah, tahta daulah ini. Daulahnya dia punya daulahnya sendiri. Mereka tidak mau mengatakan kami khawarij, kami ya tetap NKRI. Tapi nyatanya mereka punya daulah. Punya bai'at kepada guru mereka, tokoh mereka. Nah seperti itu dari Khawarij. Nah Ibnu Sirin lam yatawaqqa minhu taubata minal bid'ah. Jadi Ibnu Sirin meragukan, artinya tidak yakin orang tersebut taubat daripada bid'ah. Walakin tawaqqa minhu an yakhruja min bid'atihi ila bid'atin sarrin minha. Justru beliau itu mengkhawatirkan dari orang tersebut keluar dari bid'ahnya ke bid'ah yang lebih buruk darinya. Keluar daripada bid'ah ke bid'ah yang lebih berbahaya lagi. Entah karena ketidaktulusan dia di dalam tobat tadi. Tobat karena ada tendensi-tendensi duniawi. Ataupun untuk menjaga nama. Ataupun karena gengsi. Dan semisalnya. Atau memang dia sebenarnya masih sayang dengan bid'ahnya tersebut. Akhirnya pindah kepada bid'ah yang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam yamrukuna minal din summa la ya'uduna ilaihi. Karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada agama. Keluar dari ajaran agama, kemudian tidak kembali kepadanya. Karena dia dari awal sudah merasa bahwasannya bid'ahnya tersebut itu adalah ibadah. Masih kepikir ini masa bid'ah daripada ibadah. Dan mungkin sebagian ya memang ingin bertobat, kita tidak segera undur. Ini artinya dalam arti ya perhatikan dulu. Memang pernah kita dapati ya tobat dia dari apa namanya tabligh, akhirnya datang ke mahat-mahat sunnah. Luar biasa ya. Kadang karena ngobrol, sering dia menukilkan apa namanya pengalaman-pengalaman dia selama khurud, sama jauhlah, artinya kerjasamanya, saling ta'awunnya. Artinya bangga. Dan mengkritik ini, seperti ini ya di sini, temannya sakit, kok kurang diperhatikan, nuduh-nuduh, mulai nuduh-nuduh. Ngakunya tobat daripada bid'ah tersebut. Tapi seperti itu, masih membangga-banggakan apa yang ada pada ahlul bid'ah, dan mencari-cari kesalahan dan dianggap salah, artinya mengkritisi yang menurut dia versinya itu adalah kurang perhatian dengan saudaranya. Ya ternyata ya karena kepada dirinya orang masih ragu, masih ya memang mungkin sebagian yang menjauhi, enggak dekat-dekatan karena dia masih baru daripada pemikiran bid'ahnya. Nah, dianggap kurang simpati, kurang membantu. Ya orang yang masih hati-hati dengan dia. Nah ini, artinya ya unduru, ya perhatikan dulu kemana dia. Wahada huwal ghalib alaihi. Ini yang seringnya. Seringnya. Wahada musyahadun fi khawarijil yaum. Kata Syekh Shalih Fauzan. Ini nampak. Fenomena ini itu nampak di khawarij-khawarij sekarang ini. Lautun diruhum lailan wa naharan wa tuhadiruhum wa tundiruhum ma tahawwalu an bidnatihim abadan. Orang Khawarij ini ketika diberi peringatan siang malam, ditahdir, mereka tidak akan tahawalu, tidak akan pindah dari bid'ah mereka selama-lamanya. Sudah terbentuk, sudah mengakar. Jiwa khawarijnya, jiwa terorisnya, menurut mereka ya jiwa perjuangannya, sudah terbentuk. Hada syai'un musyahad, dan ini suatu hal yang nyata. Nyata. Walaupun dia karena terdesak, ya akhirnya ngaku, mengikrarkan, bahkan bersumpah. Bersumpah, meninggalkan pemikiran terorisnya. Dan apa namanya sekarang adalah setia dengan negaranya. Tapi sebenarnya sudah mengakar di dalam hati mereka. Anti dengan pemerintah. Li'annahum yarawna annahum ala haq. Soalnya mereka itu merasa diri mereka di atas al-haq. Di atas al-haq. Yakin kalau mereka di atas al-haq. Dan bisa jadi sebagian mereka itu adalah ini takiyah saja. Takiyah, pura-pura. Karena ya mau gimana lagi yang kondisinya seperti ini. Dohiron, secara dohir itu menampakkan apa namanya cinta dengan pemimpin negaranya, tapi secara batin dia masih punya punya ikatan dengan kelompok khawarijnya. Wa yuzayyinu lahumu syaitan hada. Syaitan akan memperindah, menghiasi bagi mereka ini. Fala yarawna annahum illa ala haqqin. Mereka tidak merasa mereka di atas al-haq. Merasa mereka di atas al-haq. Wal insan idza lam ya'tarif bil khata', ambil ini kaidah. Fal insan idza lam ya'tarif bil khata' fa innahu yubtala bima huwa ashad. Di garis atas ini. Faedah dari Syekh Shalih Fauzan. Seseorang kalau tidak mengakui kekeliruannya, fa innahu yubtala bima huwa ashad. Dia akan ditimpa dengan yang lebih berat. Kekeliruan yang lebih berat, lebih parah, bertambah. Dan ini tentunya banyak ayat-ayat yang terkait dengan yang seperti ini. Seperti Allah ceritakan tentang Bani Israel. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka itu menyimpang, berpaling, Allah palingkan kalbu-kalbu mereka. Nuwallihim matawalla wa nuslihim jahannam. Wasa'at masira mayushakikir rasulah. Mimba di mata bayan alal huda. Wajatabi ghairu sabilil mu'minina nuwallihi matawalla. Yang menyelisihi Rasul dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Nuwallihi. Apa artinya nuwallihi? Dibiarkan, diulur, dibuka jalan untuk dia berpaling. Kemana dia pergi? Fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Ini yang berat ini. Artinya ini adalah bagian daripada kemunafikan. Di hati mereka penyakit. Allah tambah penyakitnya. Allah tambah penyakitnya. Kul man kana fid dalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah orang yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahu ar-rahman. Allah panjangkan, Allah tangguhkan untuknya. Artinya dia dibiarkan dalam kesesatannya seperti itu. Wa hadza sya'nul mubtadi'ati, ya ini kondisinya mubtadi'ah, pelaku bid'ah. Terkadang ya seperti ini, seseorang lam yatari bil khata, tidak mengakui kekeliruannya atau ngaku ya sekedar ngaku karena terpaksa, karena terdesak, dan semisal dengannya, itu fa innahu yubtala bima huwa ashad. akan ditimpa dengan yang lebih berat. Nah, lebih berat. Apalagi misalnya di dapat dukungan. Walau-walau kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala memberi hukuman bagi seseorang dengan cara tadi tamdid tadi. Atau apa namanya dibuka pintu untuknya seakan-akan mendapat dukungan. Labelnya label sunnah, tapi sebenarnya dia justru di semakin jauh dari kebenaran. Akhlaknya, perbuatannya, permusuhannya dengan ahlu sunnah. Na'udzubillah dari yang seperti ini. Wa hadha min fikhi al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Annahu la yatawakko annal khariji yatubu minal bin'ati. Jadi ini diantara bentuk fikih, kuatnya fikih Imam Muhammad ibn Sirin. Beliau tidak meyakini, artinya tidak yakin betul seorang khariji, seorang berpemikiran khawarij ini tobat daripada bid'ahnya. Tidak bisa memastikan, tidak bisa meyakini khariji ini adalah betul-betul bertobat dari bid'ah. Lakin tawakau minhu an yadhaba ila bid'atin asyad. Yang dia khawatirkan keluar dari satu bid'ah, pergi ke bid'ah yang lebih berat, lebih parah, lebih buruk, ke pemikiran yang lebih berbahaya. Wadzalika akhdan min qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam yamruquna minad din tsumma la yauduna ilaihi. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari agama kemudian tidak kembali kepadanya. Lepas ya, yang merukun ini. Lepas dari agama kemudian tidak keluar darinya. Far rasul la yang tiku anil hawa wala budda an yaqa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Pasti apa yang beliau kabarkan tersebut akan terjadi. Dan ini termasuk alamun nubuwah. Alamun min a'lamin nubuwah. Tanda daripada tanda-tanda kenabian. Akan muncul yang seperti ini. Keluar dari agama. Dia menampakkan Islam. Label yang dia bawa adalah Islam. Tapi hakikatnya itu adalah memusuhi Islam. Menyerang Islam dari dalam. Memusuhi dakwah. Menyerang dakwah dari dalam. Adzan ya. Kemudian kita lanjutkan sedikit dan nanti kita baca beberapa keterangan para ulama terkait tentang tobatnya ahlul bid'ah. Tobatnya ahlul bid'ah. Bismillah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa su'ila Ahmad bin Hanbalin an makna zalika faqala la yuwaffaqu litaubati. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang makna itu, makna yamruquna minal Islam tsumma la yauduna ilaihi, kalau itu terkait dengan hadis ini, keluar dari Islam kemudian tidak kembali kepadanya, lepas dari Islam. Atau maksudnya itu adalah makna zalika, yaitu adalah hadis innallah ihtajaba ihtajaza at-tauba an sahibil bid'ah. Muhtamal. Maksudnya itu adalah ke hadis yang baru kita baca. Atau ke hadis yang ada di judul. Kata Imam Ahmad artinya la yuwafaku litaubah. Tidak mendapat taufik untuk bertobat. Dalam penukilan As-Safari ini di kitab Lawami'il Anwar, Imam Ahmad ditanya, kata beliau tentang hadis ini, dohirnya adalah hadis innallaha ihtajaza. At-taubatu an sahibi al-bid'ati. Beliau menjawab, la yuwaffaqu wa la yuyassaru sahibu bid'atin litaubah. Ini lebih lengkap. Tidak mendapat taufik, tidak dimudahkan. La yuyassar. Tidak diberi kemudahan si pelaku bid'ah ini untuk bertobat. Untuk bertobat. Ini yang dinukilkan dari Imam Ahmad tentang makna dari hadis innallah ihtajaza, yaitu menutup ataupun menghalangi tobat dari pelaku bid'ah. Qala, kalau di sini Syekh Shalih Fauzan terkait dengan yamrukun. Su'ila an qaulihi sallallahu alaihi wasallam yamrukuna minad din summa la yauduna ilaihi. Imam Ahmad ditanya tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yamrukun minad din. Lepas dari agama, summa la yauduna ilaihi, kemudian tidak kembali kepadanya. Yakni la yuwaffaquna litaubah. Jawaban Imam Ahmad, mereka tidak diberi taufik. Tidak mendapat taufik untuk bertobat. Di anna taubata hiya rujuk. Karena taubat itu adalah rujuk. Nah ini fikihnya di sini. Ya'udun, yarji'un. Taubat itu kan adalah kembali. Sedangkan ini enggak kembali. Yuqalu taba idza raja'a. Kata-kata taba itu adalah ketika rujuk. Ketika rujuk. Makanya orang taubat itu ketika oh dia sudah rujuk. Oh dia sudah rujuk. Taba au anaba. Dalam istilah yang lain ada anaba. Anaba ilallah. Kembali kepada Allah. Idza raja'a an khata'ihi. Fahum la yatubun. Artinya kalau dia itu rujuk dari kekeliruannya. Sedangkan mereka, khawarij ini, tidak bertobat. Terkait dengan ahlul bid'ah, hukum mereka itu, apakah ada tobat bagi mereka? Kata Syaikh bin Baz, rahimahullah. Inna mimma la khilafa fihi baina ahlil islam, baina ahlil ilmi, qatibatan. Di antara yang tidak diperselisihkan. Di antara ahli ilmu. Semuanya. Anna jami'ad dunub. Semua dosa. Apapun dosanya. Bima fiha syirku. Termasuk syirik sekalipun. Idza taba sahibuha minha. Kalau si pelakunya itu bertobat darinya, fa innallaha ta'ala yaqbalu taubatahu. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Berdalil dengan ayat liqaulihi ta'ala innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa semuanya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan hadis-hadis tentunya banyak. Nah, terkait dengan asar ataupun hadis innallaha ihtajaza, maka Syaikh bin Baz menukilkan dari As-Safarini riwayat Imam Ahmad terkait dengan hadis itu adalah jawaban beliau la yuwaffaq wa la yuyassar. Tidak dimudahkan. Kenapa tidak dimudahkan? Dan kata Syaikh bin Baz, wa hadza wal makna lima jaa fi hadzal fi dzalika minal ahadits. Dan itu semakna dengan apa yang ada pada hadis-hadis tersebut. Hadis yang merukuna minad din, hadis innallaha ihtajaza, itu maknanya adalah yuwaffaq la yuyassar. Bukan tidak diterima tobatnya, bukan sama sekali, tapi la yuyassar, tidak dimudahkan. Wa hadhihi sunnatullah jalla wa ala fi man dalla 'ani tariqi ibtala minhu. Itu sudah sunnatullah bagi orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Ibtilaan minhu, ternyata adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. dia berpaling, nuwallihi matawalla, seperti itu. Wa hukmuhu bihikmatin wa adlin, tentunya hukum Allah, orang dijauhkan karena dia punya penyakit di dalam hatinya, ditambah penyakit kemunafikannya, ya itu adalah merupakan hukum dari Allah dengan adil dan hikmah. Ini beliau bacakan ayat-ayat yang tadi kita baca, seperti fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada falamma zaghu azaghallahu qulubahum, dan seterusnya sekian ayat menunjukkan terkadang orang yang jatuh kepada kesesatan itu sulit untuk dia bangun, sulit dia bangkit tambah sesat dan tambah berat penyakit hatinya. Kemudian beliau nukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa li hadza qala ta'ifatun minas salaf minhu ats-Tsauri, sejumlah salaf berkata, di antaranya adalah Imam ats-Tsauri, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah, bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Ini di antara sebabnya. Godaan iblis untuk mempertahan, untuk istiqomah di bid'ah itu lebih kuat. Makanya lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li'anna al-maksiyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat itu pelakunya itu bertobat darinya. Ini pelakunya itu bertobat. Yutabnya adalah, maksudnya adalah pelakunya bertobat dan diterima tobatnya. Pelaku bid'ah la yutabu minha. Tidak mau bertobat darinya. Tidak mau bertobat darinya. Wa hadza ma'na ma ruwiya an ta'ifatin annahum qalu innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin. Allah Subhanahu wa taala menghijab tobat dari pelaku bid'ah, dari setiap pelaku bid'ah. Hadza di sini kan ada lanjutannya hatta yada bid'ata, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Bimana annahu la yatubu minha li annahu yahsabu annahu ala huda, artinya dia tidak mau bertobat darinya. Orangnya yang tidak mau bertobat, enggan untuk bertobat lantaran dia menyangka dia di atas kebenaran, di atas huda, di atas jalan yang lurus. Masa mau bertobat sudah berada di atas jalan yang lurus? Walau taba la taba alaihi, tentunya kalau dia memang benar bertobat pasti diterima tobatnya. Kata Syekhul Islam, kama taba alal kafir, seperti Allah menerima tobat orang kafir sekalipun, orang kafir bertobat darinya diterima tobatnya. Kemudian kata beliau, waman qala la yuqbal taubatu mubtadiin mutlaqan faqad ghalata ghalatan munkaran, barang siapa yang berkata tidak diterima tobat seorang mubtadi secara mutlak, sungguh dia telah keliru dengan kekeliruan yang mungkar, parah kelirunya kalau punya pemikiran seperti ini. Kemudian kata beliau, waman qala ma adinallahu li sahibi bid'atin fi taubatin, artinya tidak dimudahkan oleh Allah bagi pelaku bid'ah di dalam bertobat. Tidak diizinkan, tidak dimudahkan. Fa ma'nahu madama mubtadi'an yaraha hasanatan la yatubu minha. Artinya, selama si mubtadi' dia itu adalah seorang mubtadi' merasa bid'ahnya tersebut hasanah, bid'ahnya tersebut adalah bagus, ya tidak mau bertobat darinya. Itu karena dia merasa hasanah, tidak mau bertobat darinya. Fa amma idza arahu Allahu subhanahu wa ta'ala annaha qabihatan, adapun ketika Allah perlihatan kepada dia bid'ahnya tersebut adalah qabihah, sudah mulai sadar ini bid'ahnya adalah qabihah, fa innahu yatubu minha, maka tentunya dia bertobat darinya. Kama yaro al-kabir. Seperti orang kafir merasa dia di atas kesesatan. Kata beliau, wa illa fa ma'lumun anna katsiran mimman kana ala bid'atin tabayyana lahu dalaluha wa taballahu alaihi. Ya, artinya realita yang ada ya, kata beliau. Maklum, banyak dari orang yang dulunya di atas bid'ah, kemudian tabayyana lahu dalaluha, dia tahu tentang kesesatannya. Tahu, nampak kesesatannya. Wa taballahu alaihi minha. Artinya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala terima taubatnya darinya. Ketika dia sadar ini salah. Wa ha'ula'i la yusihim illallah. Artinya banyaknya yang seperti ini adalah hanya Allah yang bisa menghitungnya. Artinya sadar daripada bid'ah. Taubat dia, kembali kepada sunnah. Bagus sunnahnya. Suatu hal yang maklum. Nah, itu kata Syaikh bin Bas juga mengatakan hadza wal haq. Ini yang benar makna innallaha ihtajaba at-tauba an sahibil bid'ah maknahu li annahu yastahsinuha. Allah menghijabi tobat dari pelaku bid'ah karena dia meranggap bagus bid'ahnya. Wa yaru annahu musib, dia merasa benar. Merasa benar. Dikritik, ya enggak benar ini. Benar. Tidak salah. Tidak ada salahnya. Falihada fil ghalib yamutu alaiha. Makanya kebanyakan pelaku bid'ah itu adalah mati di atas bid'ah. Walayatubu minha, tidak taubat darinya. Kenapa? Lianna yaru annahu musib. Karena dia merasa benar. Merasa tidak salah. Kemudian dibandingkan dengan maksiat. Adapun Syaikh bin Bas berdalil bahwasannya kalau memang benar bertobatnya, ya yang lebih parah daripada itu syirik kufur saja diterima. Contohnya adalah sihir. Hakada saharatu fir'aun, kata beliau. Tukang sihir. Lama tabu taballahu alaih. Ketika mereka bertobat, Allah terima tobatnya. Kata beliau, fahakada sahibul bid'ati idza anarallahu basiratahu wa taba minha taballahu alaihi. Demikian juga pelaku bid'ah, kalau Allah terangkan hatinya bertobat, dia sadar, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya. Fahwa mimba bil wa'id misla hadza. Jadi hadis ini adalah wa'id, ancaman. Ancaman. Artinya hendaknya pelaku bid'ah ya sadarlah. Berat loh. Sudah ada yang menasehati, bid'ahmu itu adalah berbahaya. Ini adalah bukan ibadah. Ini adalah kemungkaran. Cepat-cepat sadar. Kalau enggak, nanti kau tetap merasa itu adalah baik, merasa itu adalah ibadah. Bahaya, ketutup pintu untuk kamu bertobat darinya. Sehingga mati dengan membawa dosa bid'ah tersebut. Jadi ini adalah peringatan. Peringatan, bukan berarti yang sudah jatuh kepada bid'ah, akhirnya dia putus asa. Ini ya, Allah tidak menerima tobat karena dia merasa dulu adalah pentolan ahli bid'ah misalnya. Tidak, tetap pintu tobat tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala tutup. Tapi itulah ancaman, awas. Seperti para ulama pernah ditanya tentang pembunuh. Pembunuh, apa jawaban mereka kalau belum terjadi? Bahaya. La tobatalah. Tidak ada tobat baginya. Dinukilkan dari Mujahid seperti itu. Tidak ada tobat baginya. Kemudian terjadi orang ini, aduh, bahwasanya dia sudah membunuh jiwa dengan sengaja. Bagaimana? Tupil Allah. Jawabannya, ya bertobat kepada Allah. Artinya tadi itu dijawabkan, ya kalau belum terjadi, hati-hati. tidak mudah membunuh jiwa itu. Tidak ada tobat darinya. Artinya jangan sampai seseorang terjatuh kepadanya. Berat. Qadiballahu alaihi wala'anahu wa'adalahu. Ada bu jahannam. Seperti itu. Nah, demikian juga ihtajaza sahibul bid'ah ini adalah sebagai bentuk ancaman keras. Awas, bid'ah ini berat. Hati-hati. Hendaknya seseorang itu adalah menjaga sunnahnya. Jangan dia terjerumus kepada bid'ah. Karena sahibul bid'ah itu adalah artinya Allah Subhanahu wa taala hajes. Halangi dia bertobat, dalam artinya dipersulit tobatnya karena dia merasa bagus apa yang dia lakukan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita dan membersihkan kita dari segala bentuk bid'ah-bid'ah. Karena itu adalah menghalangi seseorang dari mendapatkan keutamaan daripada keutamaan-keutamaan Islam dan menyulitkan seseorang bertobat darinya. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.